te lavo sai. Oh, tak ada yang dapat melukiskannya, derai-derai kerinduan yang terbenam di antara. Puja kau selalu, kini dan nanti. Tak ada yang dapat melukiskannya, derai-derai kerinduan yang terbenam di antara cerita kita. Derai-derai kerinduan yang terbenam di antara cerita.